suci murni, bukalah hatimu wahai kasih, pandanglah diriku ini, kau selalu di dalam kalbu, ku harapkan cinta. Suci murni, bukalah hatimu wahai kasih, pandanglah diriku ini, kau selalu di dalam kalbu, ku harapkan cinta. Dari bukit-bukitnya yang menghijau. lebih baik aku hidup menjanda daripada harus digilir cinta. Aku wanita, dia pun wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar canda, aku punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Apa gunanya aku mencari cinta, hidup senang di atas derita orang. Canda, aku punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Apa gunanya aku mencari cinta, hidup senang di atas derita orang. Kok jadi begitu, kok kamu gitu, kok jadi cemburu pada dirinya. Melihat dirimu, ku sudah bahagia.

Thank you. takkan terlupakan. Walau tinggal kenangan, tetapkan terangan. Ingatanku selalu tertutup.